Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salam puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertambah makan alam benar. Dan makan sebetambuh kajian sekali-kali ada tambuh enak. Kenapa marah? Kamu ambil makan malam. Baik, terima kasih atas kebersediaan dan kesabaran jemaah untuk menyambung. Ya, ini sesi yang kedua akan kita bahas adalah tentang kiamat dan ciri-cirinya atau tandanya kiamat dan tanda telah dekatnya hari kiamat. Ini yang akan kita bahas insyaAllah dalam jumpa kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dan sunnah beliau. Serta kita mohon agar apa-apa yang terdengar dari amal kebaikan ilmu dapat kita ambil tisarinya yang kita amalkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini akan kita bahas insyaallah dalam jumpa kita kali ini. Para jemaah yang ini sangat mendaroh, berhubung agak terlambat sedikit mulai dengan perbedaan waktu sholat ya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah subhanahu wa taala. Kiamatun, apa itu kiamat? Ibaro angkiyari sa'ah Nadfur di Qawli Ta'ala. Kiamat itu adalah yang Allah jelaskan dalam banyak ayat, tentunya di antaranya Rasulullah Allah SWT Yawmataku Musa'atu. Pada hari itu terjadilah hari kiamat. Sehingga tidak sedikit ayat-ayat yang selalu mengkaitkan beriman dengan Allah dan hari akhir, seperti mempunyai di awal surah Al-Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka itu benar-benar yakin. Artinya apa itu? Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman di kitab suci, di mana di awal surah Al-Baqarah itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun, istisqaa beriman. Waladina bini ma'uz laika wa ma'uz min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati yuqinun. Yakin. Nah, keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, beriman di kitab suci, di mana di ada tingkatan-tingkatan keyakinan itu. Ya, ada yakin tapi enggak mempengaruhi keyakinan itu terhadap tingkah lakunya. Bahkan ilmu tentang keyakinan itu perkara-perkara disebutkan oleh para ulama, tingkat ilmu keyakinan itu ada namanya ilmu yakin, ainul yakin wa haqqul yakin. Ada namanya ilmu yakin, itu keyakinan yang didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah, bukti-bukti ilmiah, dengan mengenal dalil-dalil yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Yang kedua adalah ilmu yakin, benar-benar melihat oleh mata kepala sesuatu itu, benar-benar yakin. Jadi keyakinan yang ada dalam diri kita ini, itu di sini berbeda-beda sebenarnya tingkat keyakinan itu. Dan tingkat keyakinan itu akan mempengaruhi kita di dalam menyikapi berbagai peristiwa yang akan terjadi di akhirat itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata dalam surah Al-Baqarah juga, Robi Ali mengkait bahwa Tuhan mauta. Kala awal itu min, kala bala. Walaki ya inna qawli. Kita karena Nabi Ibrahim meminta kepada Allah SWT, ya Allah, tolong perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Awal itu min, kala bala. Walakin, saya beriman, tetapi ingin untuk menambah ketenangan hati lagi. Walakin yatma'inna qalbi, agar bertambah yakin lagi. Lalu Allah suruh bahwa arba'at min thayr, ambillah 4 ekor burung ya, kemudian fasurhunna ilaik thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tiyaka sa'ya. 4 burung disembelih lalu dipotong. Potong lalu dicampur aduk empat burung itu, potongan-potongan tadi, lalu ditempatkan di empat bukit, lalu engkau panggil Pak Ibrahim, lalu kelihatan oleh Nabi Nuh dengan mata kepalanya bagaimana bagian-bagian masing-masing burung tadi kembali pada bagian yang aslinya dan menjadi burung seperti surya kala sebelum dia disembelih. Kita lihat hal inilah yang mempengaruhi keyakinan dalam diri kita, dan ini juga bisa kita contohkan dalam kenyataan sehari-hari. Umpamanya kita seseorang bertanya, memang ada kajian terjakbar hari ini di Umar Rata. Iya. Apa buktinya? Ada, saya baca pamfletnya. Ada pengumumannya. Tapi masih was-was gak? Percaya-percaya sih, kayak gitu ya, percaya. Tapi belum. Lalu tanya lagi dia, memang ada kajian hari ini? Ya, itu. Ini Ustaz Ali Mis. Iya, saya sudah melihat beliau datang, ketemu, gitu kan. Terus sudah ada juga, mana tahu juga masih was-was, mungkin dia nggak lihat, tapi atau lihat, tidak. Lalu ditanya lagi, benar ada kajian ini ya? Hari ini sudah dipersiapkan kajian Najia, namanya untuk kajian itu. Lalu tanya lagi dia, benar iya, tadi sholat asar saya ketemu sama Ustaz Ali. Jadi semakin banyak bukti-bukti akan semakin membuat bagaimana dalam diri kita semakin yakin. Makanya dalam Al-Quran tidak sedikit dalil-dalil tentang kenapa banyak dalil. Nah itu pertanyaan lagi, kenapa perlu banyak dalil? Tidak cukup 1-2 ayat, 3 ayat, kenapa? Karena persoalan ini merupakan persoalan yang sangat prinsipil, persoalan yang sangat penting. Nah, jadi kadang-kadang kita kan kok sering banget ulang-ulang ibnu billahi wal akhir, kenapa diulang-ulang? Itu persoalannya. Dan kenapa banyak dalil? Untuk semakin membuat keyakinan itu matang dalam diri kita. Dan hari ini betapa banyaknya orang-orang mulai ragu dan rancu dalam iman hari akhir ini. Karena di media-media sosial ataupun ungkapan-ungkapan sebagian tokoh seakan-akan tidak beriman dengan adanya hari akhir. Seperti yang pernah viral salah satu tokoh di negara ini mengatakan, mereka bicara masalah akhir, mereka aja belum pernah ke sana. Tahu enggak? Ini termasuk apa namanya? Nurantum apa sebetulnya itu? Di samping ada nilai cemoohan, ejekan, istihza, dan menunjukkan dia itu tidak yakin. Dan ini banyak. Nah, kalau ini ternyata banyak, maka pengajaran akan terjadi. Sehingga sampai-sampai diberi warning oleh Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari kiamat itu daripada hari Jumat. Maka oleh sebab itu, ya, setiap hari Jumat itu binatang-binatang selalu khawatir. Bayangkan. Tapi Jumatnya tanggal berapa? Tahun berapa? Yang tahu. Nah, di sini juga. Jadi dalam mengimani ada orang kadang-kadang memakai dalil-dalil yang propan. Karena juga viral. Ustaz yang menyatakan bahwa tanggal sekian akan terjadi hari kiamat. Menakut-nakuti orang dengan cara tidak berdasarkan dalil. Jadi persoalan ini penting untuk dibahas, yang mana maksud. Bukan asal, oh saya gak tahu kok dari akhir salah satu rukun iman. Bukan sekedar begitu. Bagaimana memantapkan keyakinan itu? Karena begitu banyak di sana campur adunya antara syubhat dan berbagai pemahaman-pemahaman yang membuat kita tidak yakin dengan adanya hari kiamat. Nah, itu makanya penting membahas masalah ini. Lalu ketika ada berita-berita akan datang hari kiamat, maksudnya apa sebenarnya? Kenapa awal ceritakan ada surga itu begini nikmatnya, neraka itu ada ini? Sudah diceritakan secara rinci kehidupan di akhirat sana. Kenapa tujuannya? Nah, kenapa? Apa maksudnya? Bahwa di surga disediakan begini, begini, begini, begini, ini mana? Di neraka akan diazab orang begini, begini. Maksudnya apa itu? Nah, kenapa dijual Al-Quran itu? Untuk apa? Yakinkah itu ada? Terus apa buktinya yakinnya kita? Kalau orang-orang ada yakin surga dan begitu besar nikmat. Jangankan surga, di dunia aja sekarang kalau ada pameran gratisan, pemenang hadiah dibagi-bagikan, orang lagi beramai-ramai gak sih? Berkecewa, mati-matian berbina, sembakoin bagi yang berbina. Kenapa? Sedangkan kalau kita lihat surga, nikmat yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terlihat oleh telinga, tidak disembayangkan dengan hati. Kenapa manusia? Sama gak? Ketika dia mau mendapat hadiah, lomba lari namanya. Latihannya berapa lama itu? Untuk menang sepak bola, latihan pengorbanan. Tapi seberapa perhatiannya untuk mendapatkan surga? Pernah latihan enggak dapat surga? Apa latihannya masuk surga itu? Nah, ini menunjukkan apa yang kurang dalam diri kita sehingga kita tidak termotivasi dengan itu banyaknya sebutan Al-Qur'an ayat-ayat kecintaan dalam surga. Dan begitu tidak takut dengan neraka, begitu banyak ayat-ayat mengancam dan siksa. Kenapa? Kau cowok ayah kok mada sih, Rey? Hah? Kok tanya sih, saya bilang? Dari lacu yang gak berubah. Dari macam-macam diagi hukuman. Kenapa? Karena manusia ini, apa? Ada sifat lu perlu diapakan? Sehingga sering diingatkan. Kalau amal ngecehnya ke pagi, wah, kita punya dengan apa paginya kalau mereka, anjir kok ngecehkan ayam dah. Kok ini lama siap-siap orang, ini ya, ayam kan lupa ngecehkan ayam. Lah kalau lu di rumah dingin sekali, bantu itu apa pesan itu apa maksudnya itu? Pesan bagaimana itu? Pesan benar-benar saya penting berarti untuk diingat. Kalau amawam ngecehnya ke pagi, wah, di kafe di Jakarta kecehnya. Paginya lalu mereka sebut, anjir kok muncikan ayam. Itu banyak ayat Al-Quran yang bercerita memotivasi untuk meraih nikmat surga. Kita tidak termotivasi. Seperti termotivasi mendapat undian, berhadiah. Jadi kenapa itu? Nah itu tadi, keyakinan. Kembali lagi apa? Kekuatan keyakinan. Maka sebagian sahabat dan sebagian orang-orang yang soleh, kenapa mereka mati-mati bajikan? Seakan-akan kadang-kadang mereka sudah melihat surga di hadapan mata mereka. Apa yang membuat demikian? Kekuatan iman dan keyakinan. Kalau orang umumnya sangat sayang ke anaknya, sangat rindu ke anaknya, anak hadir dengan ingatannya. Tabayang bayang. Leparnya tabayang-bayang seru kuaru. Leparnya terbayang-bayang neraka. Bagaimana digambarkan? Saya begitu. Sangat dahsyat. Ini masalah. Maka dari itulah pentingnya kita belajar, kembali diingat, dipelajari, tidak akan pernah berhenti. Untuk meningkatkan apa? Keyakinan kita. Menguatkan keyakinan kita. Dan mengingatkan kembali jika kita lupa. Nah, itulah diantara kenapa sering banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang hari kiamat, kondisi manusia di padang mahsyar, ketika hari catatan amal baik, amal buruknya, adanya timbangan amal baik, lawas siratal mustaqim, segala macamnya. Kenapa hal itu? Untuk meyakinkan keyakinan kita dan mengingatkan kembali jika kita lupa. Nah, itulah diantara kenapa sering banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang hari kiamat, kondisi manusia di padang mahsyar, ketika hari catatan amal baik, amal buruknya, adanya timbangan amal baik, lawat siratal mustaqim, segala macamnya. Kenapa hal itu? Untuk meyakinkan. Kalau kita umpamanya pergi ke Bukit Tinggi, belum pernah pergi lho. Nah, tentu batanyo ke orang kan pernah. Nyaginya informasi. Kalau di Siko isi bensin panuh dulu, kano pom bensin jarang. Nah, gitu kan. Terus kalau di belok di sinan itu ada jalan lubang situ, hati-hati. Dinyian secara rinci dinya. Betul enggak? Kira-kira bagaimana itu? Ada enggak percaya dia poin yang kekecehannya tuh? Gimana? Kita yakin enggak ada informasi yang diberikannya? Nyola pernah begitu tinggi, yakin enggak kita? Ya? Sekarang Allah Subhanahu wa taala man asdaqu minallahi qila. Adakah ungkapan yang paling benar daripada ungkapan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa keyakinan kita? Nah, itulah karena kurangnya keyakinan itu bukan tidak percaya, percaya, tapi derajat keyakinan itu bertingkat-tingkat. Ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%, 70%. Nah, untuk sampai pada tingkat yang mendekati maksimal keyakinan itu perlu baraja. Sehingga dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ada 5 peristiwa tentang menceritakan manusia dibuktikan hidup oleh Allah di dunia ini. Untuk meyakinkan akan manusia ini bangkit di alam kubur. Kalau orang sudah beriman dengan ketika imannya yakin, dia tidak akan pernah meragukan adanya hari berbangkit dan dibangkitnya dari kubur. Kenapa? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Manusia ini dari tidak ada menjadi ada, diciptakan Allah, apalagi membangkit manusia yang sudah pernah diciptakan dari kuburnya, kan enggak? Tapi kalau orang enggak beriman, dia mustahil bagi dia. Sebenarnya orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah SAW dari surat Yasin disekitarkan. وَدَرَوَ لَنَا مَثَلًا وَنَاسِيَ خَلْقَهُ ya قَالَ مَيُّحِ الْإِذَوَمَا وَهِيَ رَمِينَ datang kepada Rasulullah SAW ya kata Allah SWT dia membuat perumpamaan untuk kami dan lupa tentang penciptaannya kata Allah lalu dia katakan kepada Rasulullah Muhammad apa engkau mengira Tuhanmu akan menghidupkan ini yang sudah tulang menjadi debu ini قَالَ مَيُّحِ الْإِذَوَمَا وَهِيَ رَمِينَ siapa menghidupkan tulang sudah jadi abu ini bisa hidup. Apa jawabnya? Dijawab langsung oleh Allah. Berikan jawab oleh Allah kepada Rasulullah. Qul yuhyal ladzi ansya'a awal marrah. Ya akan menghidupkan dan siapa yang menciptakan manusia ini sebelumnya? Wa bi khalqin alim. Semua yang penciptanya maha tahu. Nah, jadi di sinilah pentingnya rajin ke majelis ilmu mendengar ilmu itu. Patang itulah dibahas, kini itulah dibahas melihat. Kamu tanya. Waktu penjelasan tauhid yang pertama, laita tangkok penjelasan satu 30% atau 100%? Kenapa? Karena ada orang begini, oh pembahasan tauhid, akidah, bosan. Ada lo orang gitu. Sehingga inginlah kajian-kajian ustaz, bukalah kajian-kajian yang agak-agak ringan lah gitu ya, agak santai gitu kan. Itu masalahnya. Mengulang itu sifatnya apa? Semakin menambah pemahaman yang tadi baru setengah-setengah disempurnakan. Jadi jangan malih baraja, malas belajar ini karena jemaah Jakarta saya bahasa Minang lagi. Taib ya. Taib. Jadi dan lain demikian dan hal ini telah disebutkan Al-Qur'an dengan banyak nama. Jadi sifat hari kiamat itu disebut Al-Qari'ah. Wa ma adraka ma al-Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Itu ayat bercerita tentang bagaimana hancurnya bumi dan segala isinya dan langit segala isinya. Kemudian apa lagi namanya? Al-Ghasyiyah. Nama-nama tentang menceritakan peristiwa yang terjadi saat di hari kiamat. Al-awattama idza ja'at at-tammatul kubra yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burzatil jahim liman yara. Apabila telah datang goncangan yang dahsyat itu, idza ja'at at-tammatul kubra, pada hari itu teringatlah manusia apa yang telah dibuatnya di dunia, baru ingat. Iyo aduh hari kiamat koyo. Hah. Baru tekana tingkah laku nan ndak baik. Teringat berbagai tingkah laku yang tidak pantas, dosa-dosa yang begitu banyak. Apa bermanfaat hari itu penyesalan? Apa-apa pemahat ingat pada hari itu tentang kesalahan-kesalahan? Yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a. Wa burzatil jahim liman yara. Saat itu juga diperlihatkan kepada orang-orang yang akan masuk neraka itu neraka jahim. Al-haqqah di antara namanya as-sakhah, fa idza ja'at as-sakhah yauma yafirru al-mar'u min akhi. Apabila datang pekakan, jadi nanti hari kiamat itu pekakan luar biasa, goncangan yang luar biasa. sekali gempa 6, sekian skala Richter aja alai teputan pantiang orang lari keluar. Gedung-gedung yang katanya kokoh itu roboh, hancur. Apalagi nanti ketika digoncang dengan segoncang-goncangan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Digoncang segoncang-goncangnya. Apa yang tadi pekikan teriakan, maka fa idza ja'atis saakha, apabila datang hari yang teriakannya luar biasa. Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya. Wa sahibati wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Nah, ini persebutan nama-namanya melambangkan kondisi saat itu nanti. Kemudian yawmal sebut yaumul hisab. Kenapa sebut yaumul hisab? Hari dihisabnya segala perbuatan manusia. Ya. Wa yaumuddin. Kenapa disebut yaumuddin? Yaumuddin maliki yaumiddin, yang berkuasa pada hari kemudian, bahasa terjemahannya. Yaumuddin disebut yaumul jaza. Ad-din itu yang maksudnya jaza. Hari dibalasi setiap perbuatan. Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitqala dzarratin syarran yara. Yang berbuat baik sekecil apapun akan dilihatkan kepadanya balasannya. Yang berbuat buruk sekecil apapun akan juga melihat balasannya. Baik. Dalil-dalil tentang akan ada hari kiamat tidak sedikit dalam Al-Qur'an, banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anasa'ata atiyatun la riba fiha, bahwa hari kiamat itu akan datang yang tiada keraguan tentang kedatangannya. Wa anallaha yab'atsu man fil qubur, dan setelah itu Allah akan membangkit orang yang ada dalam ayat terdapat dua peristiwa hari kiamat dan hari berbangkit. Nah, disebutkanlah bagaimana manusia keluar dari kuburan seperti aneh-aneh di musim hujan, ya. Kemudian inna sa'ata la'atiyatun la riba fiha walakin aktsaran nadi la yu'minun. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 7, yang kedua inna sa'ata la'atiyatun juga la riba fiha, surat Ghafir ayat 59. Sungguhnya hari kiamat itu benar-benar akan datang. La'atiyatun, la'a itu kan sungguh-sungguh, yang belajar bahasa Arab itu taukid, ya. La riba fiha, tiada keraguan tentang kedatangan hari kiamat itu. Walakin aktsarun nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ada satu ciri hari kiamat itu adalah tanda hari kiamat disebutkan ayat ini, terbelahnya bulan. Ya. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqal qamar. Sungguh telah dekat kedatangan hari kiamat itu dan telah terbelahnya bulan. Nah, maka Rasulullah SAW itu ayat-ayat Al-Quran dari hadis Nabi SAW menyebutkan bu'itu wasa'ata bu'itu wasa'atu kahataini uqarrinu isba'i as-sababa wal-usta. Ini kata Rasulullah, aku diutus dan kedatangan hari kiamat seperti ini. Ada jarak enggak antara jari telunjuk dengan jari tengah? Enggak ada, dekat sekali. Nah, kedekatan hari kiamat itu ada ulama mengatakan seperti dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah ini. Ada mengatakan seperti perbedaan antara ujung jari telunjuk dengan ujung jari, sangat dekat sekali. Nah, itu artinya. Maka salah satu ciri hari kiamat juga telah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa maqati subutiha, bersamaan dengan sudah pastinya dalil-dalil menetapkan tentang hari kiamat itu dan kewajiban beriman dengan hadirnya hari kiamat itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan tentang ilmu waktu terjadinya hari kiamat. Kalau harinya jelas, tapi apa? Jam, tanggal dan tahunnya tidak ada yang tahu. Nah, jadi disinilah terbukti kemarin ramalan-ramalan berapa ustadz akhir zaman, ya, satu di Jawa Barat, satu di Sumatera Barat, ya, yang katanya umur dunia sudah sebegian dikali-kalilah oleh matematika oleh dia. Wah, tidak berapa tahun lagi sudah dekat kiamat pasti datang. Cuman jangankan ustadz, Nabi saja nggak tahu ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anisa'ah, Apa jawab Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Kata Jibril, beritahulah aku kapan hari kiamat. Kata Rasulullah, tidaklah tahu orang yang ditanya, lebih tahu orang yang ditanya dari orang yang bertanya. Wa akhbirin amaratiha. Nah, beri tanda, beri kabarlah kepadaku tentang tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Lalu disebutkan. Nah, mengenal tanda-tanda ini, pertama adalah untuk sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, diberikan tanda-tanda biar kita tidak kaget secara tiba-tiba. Artinya apa? Bersiap untuk beramal soleh. Beda dengan mati. Mati tidak ada tanda-tanda ero. Ya, adonan sakit, bertahu tidak ya mati. Adonan sakit, mati. Tapi, tiba-tiba tidak ada yang berkirim SMS, tidak ada lonceng, tidak ada apa-apa, ya kan? Hari kiamat dibuat tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu hal itu agar manusia waspada dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentang kejadian pastinya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberitahu siapapun tentang kepastian terjadi hari kiamat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya akan datangnya hari kiamat. Nah, ini. Sekarang kita menjelaskan dalil-dalil yang mana Allah sebutkan bahwa tidak ada yang tahu tentang kapan pastinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil saati ayyana mursaha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 187, mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat itu. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Jawablah, ilmu kepastian tentang terjadinya hari kiamat hanya di sisi Tuhan, Tuhanku. Baik. Kemudian juga firman Allah yang lain dalam surat Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu kapan terjadinya hari. Jadi siapapun yang peramal-peramal jangan percaya. Siapapun ustaz-ustaz yang memakai logika-logika kali-kali matematika jangan percaya. Tapi percaya akan ada hari kiamat. Tapi penentuan waktu pastinya tidak ada yang tahu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu anis saati. Manusia bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Jawablah, sesungguhnya ilmu tentang kepastian hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Tidakkah engkau mengetahui bahwa hari kiamat itu sungguh sudah dekat? Itu dalil-dalil tentang menunjukkan yang pertama dari ada hari kiamat, yang kedua bahwa tidak ada kanada yang tahu tentang waktunya. Penting kita belajar hal ini. Betapa banyak kemarin terpina sama Ustaz akhir zaman itu enggak? Sampai-sampai ada yang jual rumah. Jadi ada satu tempat disebutnya di Jawa itu, kiranya yang bisnis apa? Properti. Kalau hari kiamat memang tempat itu terkecuali tidak kena hari kiamat. Katanya Dajjal lah dekat keluar, Iman Mahdi sudah keluar. Memang bisa lari-lari menyelamatkan diri. Dan ada pula jamaah bertanya, Ustaz, saya mau pindah ke Madinah saja. Katanya hari kiamat sudah dekat. Cuma lihat pengaruhnya, dan tidak sedikit kemarin pengaruh di satu daerah Jawa menjual aset-asetnya, betul enggak? Sampai viral itu. Karena hari kiamat sudah datang. Fitnah, jadi korban, dan tidak sedikit korban dengan orang-orang yang menyampaikan masalah ini tanpa ilmu. Itulah pentingnya kita belajar. Kalau enggak menjadi konsumen pada konsumen-konsumen pelanggan ustaz-ustaz yang kerjanya seperti itu. Baik. Maka kemudian tanda-tanda hari kiamat. Nah, yang ada hanya tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat terbagi dua. Ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil. Maksudnya tanda kecil yang besar itu apa, Ustaz? Tanda-tanda kecil yaitu peristiwa-peristiwa sebelum datang 10 yang besar. 10 yang besar ini apabila datang itu seperti rantai, enggak terputus. Hilang satu, muncul lagi. Itu sudah benar-benar dekat hari kiamat. Nah. Kemudian juga pembagiannya, tanda-tanda kecil ini terbagi 3. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Yang sudah terjadi contohnya apa? Dibukanya takutnya Baitul Maqdis, diutusnya Rasulullah SAW, terbelahnya bulan, ya kan? Banyak peristiwa-peristiwa, ya. Berbicaranya serigala kepada manusia. Nah, pernah kita bahas di sini ya, kalau seandainya di pasaman ini ada serigala bicara pun manusia atau anjing bisa bahasa manusia ataupun beruk bicara, kira-kira beruk itu jadi apa? Hah? Hah? Kira-kira bagaimana manusia? Akan sebagai tempat jadi dokter spesialis mungkin beruk. Segala penyakit diobati sama beruk, ya kan? Bayangkan pentingnya. Jadi peristiwa-peristiwa luar biasa itu sebelum hari kiamat, peristiwa hari luar biasa ada 4 macam. Ema mujizatul anbiya, ema karamatul aulia, atau adalah tipuan-tipuan sihir para dukun. Yang keempat, peristiwa-peristiwa tanda hari kiamat. Nanti akan ada sebagaimana dalam hadis, dalam ayat Quran, yaitu seekor binatang keluar dari perut bumi berbicara ke manusia. Dan juga nanti paha manusia bicara, ujung tongkatnya bicara. Nah, kalau ada ujung tongkat orang nanti bicara, orang yang tidak belajar akidah, wah ini tongkat keramat. Sedangkan enggak ada tongkat yang bicara, sekarang banyak tongkat dikeramatkan orang, enggak? Itulah musibahnya kalau enggak belajar. Ya kan? Ada gali pondasi lalu air mencur, air mencurat kayak gitu kan. Wah, air zam-zam gitu kan. Nah, ribut pula untuk ribut-ribut ngambil obat di situ. Itu musibah yang ada di masyarakat, lihat. Khurafat ini luar biasa. Kenapa masalah itu ada? Tidak belajar tadi. Jadi ciri kiamat itu ada dari sisi kemunculannya, yang telah, yang sedang, yang akan. Seperti yang telah terjadi, itu suatu peristiwa yang sangat menakutkan masyarakat Madinah, itu keluarnya namanya Naru Hijaz, api Hijaz. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Kalau dulu itu terlihat, kalau kita dari bandara itu menghitam sekian ribu hektar. Dulu api itu menerangi Busra, daerah di Syam sana. Dan ada ulama yang menulis kitab dari cahaya api itu. Itu diceritakan oleh Nekati dalam Bidaya Nihaya. Selama seminggu sebelum api itu keluar, apa yang terjadi? Gempa, petir, angin kencang, menakutkan kota Madinah itu. Sehingga orang berlarian ke Masjid Nabawi. Di hari Jumat, kalau tidak salah disebut Nekati, disitulah muncul api yang sangat besar di kota Madinah itu. Sehingga itu aliran Wadi Mubarak atau Wadi, ya, ataupun aliran sungai yang ada di Madinah itu mengalir seperti api mengalir di situ, seperti air. Semua orang di Madinah saat itu yakin sudah kiamat. Dan banyak sekali, nih, itu berita dia disampaikan oleh Rasulullah SAW, terbukti setelah itu bagian dari mujizat beliau, sekaligus bukti tentang benar-benar hari kiamat itu akan datang, sehingga peristiwa-peristiwa tanda-tandanya sudah banyak yang tampak. Yang masih ada umpamanya kastatul zalazil la taqumu sa'ah hatta yaqtul har wa zalazil wa yurfa al-ilm wa yafsud jahl, kata Rasulullah SAW, hukama qal, tidak terjadi hari kiamat sampai apa banyak har. Har itu disebut ulama adalah terjadinya pembunuhan-pembunuhan di sana sini. Kemudian apa lagi? Wa taqarrabuz zaman, dekatnya waktu. Kan sering kita sekarang baru asar udah maghrib, terasa singkat sekali waktu. Tapi sebetulnya tetap satu hari 24 jam. Nah, kemudian apa lagi? Di antara juga adalah wayaksul zalazil, sering terjadi gempa. Kemudian apa lagi? Wayaksul jahal, merajalelanya kebodohan. Dalam riwayat lain, wayafidul mal, harta akan apa? Banyak orang jadi kaya mendadak. Nah, ini tanda-tanda. Baik. Di antara hikmah Allah SWT adalah menyembunyikan waktu terjadi hari kiamat. Dan Allah memberitahu sebagian, dan Allah memberitahu nabinya tentang tanda-tanda kedekatan hari kiamat itu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dengan tanda-tanda, dengan tanda hari kiamat dengan hal yang sangat banyak, ya, yang secara kemunculannya semakin menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat itu. Dan itu terbagi dua, alamatus sughra, yaitu ciri-ciri yang kecil, ya, ala qurbiha, wa alamatul kubra, tanda-tanda yang besar, tentang benar-benar itu sudah dekat banget. Di antaranya seperti terbitnya matahari dari barat. Diceritakan terbit matahari dari barat itu, ya, malam sangat panjang. Baru-barusan ada video ya dari Sulawesi mana, katanya matahari dari daerahnya kelihatan terbit di utara ya. Jadi dalam penjelasan ulama, terbit matahari barat itu malam sangat panjang. Jadi orang udah bangun masih belum siang, belum bangun masih belum siang. Ya artinya udah kelamaan malam ini, semua orang tahu. Tiba-tiba matahari terbit barat. Terbit di barat, semua orang percaya sudah hari kiamat sudah mau datang, dan mereka beriman. Tetapi Allah katakan tidak ada lagi gunanya beriman setelah terbit matahari dari barat. Ditutup itu taubat, cuma dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena inti dari keimanan itu percaya kepada yang gaib. Kalau sudah nampak semua orang percaya udah. Maka tidak ada artinya iman setelah matahari itu sampai di, kalau di awak di tengah-tengah langit itu, kembali lagi dia tidak terbenam di timur, kembali lagi terbenam di barat. Besok pagi dia terbit seperti biasa. Dua hari, tiga hari manusia menjadi lupa. Coba lihat tsunami waktu awal-awal baru terjadi, semua orang ketakutan, betul enggak? Sudah lewat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun maksiat jadi-jadi beli. Ketika gempa terjadi di Sumatera Barat, semua orang benar-benar taat, rajin ke masjid, banyak berdoa, ya kan, menyadarkan diri. Dengan berlalunya waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu, bulan, tahun, setelah dua tahun lupa lagi manusia. Maka datangnya berbagai berganti peringatan-peringatan itu karena untuk mengingatkan ketika manusia lupa. Ya. Baik. Di antara ciri-ciri kiamat yang kecil itu adalah sebutkan oleh hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sah, kapan hari kiamat? Qala mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dengan yang bertanya. Ya tidaklah yang ditanya lebih tahu dengan orang yang menanya. Tapi aku akan beritahu tentang ciri-cirinya. Di antaranya idza waladat amatu rabbaha, apabila budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maksud itu? Ini ada berapa tafsir para ulama. Pertama, banyaknya terjadi pertempuran, peperangan antar manusia sehingga orang tua mereka terjual, kemudian ditawan musuh dan akhirnya ditebus oleh anaknya. Ada pula yang menjelaskan, ya, antara amatu rabbataha, semakin terjadinya durhaka kepada orang tua sehingga orang tua diperlakukan seperti baik. Wa idza tatawala ru'aul ibil fil bunyan, apabila pengembala-pengembala unta memiliki gedung-gedung yang menjulang. Wah, ini juga jadi bahasan para ustaz akhir zaman ini. Dijelek-jelekkanlah Saudi membangun bangunan yang tinggi. Jadi begini, perlu juga diketahui. Tidak setiap tanda-tanda hari kiamat itu suatu peristiwa yang diharamkan atau dicela. Tapi ada yang dicela, ada yang tidak. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, salah satu ciri, apakah yang buruk? Dibukanya Baitul Maqdis, tahlukannya Baitul Maqdis oleh kaum muslimin. Itu ciri hari kiamat, apakah itu salah? Jadi hadis ini tidak menjelaskan haram membangun gedung yang tinggi sehingga yang dijelek-jelekkan oleh dia Saudi Arabia, tapi negara-negara yang lain gedung tinggi tadi, karena ada tujuan dalam dirinya kayaknya. Yang disalahkan sih bukan bangun gedung yang tinggi, tapi itu bagian dari bentuk apa? Semakin dunia ini mendekati hari kiamat, tidak larang bangun gedung tinggi di situ. Tidak pernah ulama mengambil istimbat di sini, tapi ditunjukkan di sini adalah betapa banyak harta itu dimiliki orang yang tidak berilmu. Kan pengembala kambing, pengembala unta memiliki gedung tinggi, berarti harta berada pada tidak di tangan orang berilmu, ya, berada di tangan orang tidak berilmu. Nah, kalau itu harta berada pada orang tidak berilmu, itu musibah besar. Kemana mau dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh orang berharta dan tanpa ilmu, kira-kira apa itu akan dia pergunakan untuk berbagai bentuk perbuatan yang tidak pantas, yang tidak boleh, ya, buka bisnis kroke, buka bisnis macam kafe, macam-macam lah dibuka oleh dia. Nah, kalau harta tidak lagi berada di tangan orang yang berilmu. Di antara cirinya lain adalah ciri kiamat, nanti ini sedikit yang kita sebutkan dalam kitab ini sesuai dengan yang disebutkan, sebetulnya banyak ya, kalau kita bahas. Di antaranya nanti akan terjadi pertempuran antara orang muslimin dengan orang Yahudi. Nah, itu salah satu nanti. Baitul Maqdis itu akan ditaklukkan, akan direbut kembali oleh kaum muslimin di akhir zaman. Ini yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna al-yahuda." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang muslim berperang dengan orang Yahudi, fayaqtuluhum muslimun hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajar. Ketika kaum muslim menyerang mereka sampai orang-orang itu bersembunyi di belakang batu dan pohon-pohon. Fayaqul hajar wa syajar, maka batu dan pohon memanggil orang, "Ya muslim, ya Abdullah, hada yahudi khalfi, fata'al faqtulhu." Jadi pohon bicara, batu berbicara. Nah, tadi kan kita sebutkan, sekarang gak bicara aja batu, betapa banyaknya orang menyembah batu. Pohon gak bicara, banyak orang menyembah pohon. Jadi kata pohon batu, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakang sawah, bunuhlah dia." Kecuali syajar illal gharqat, itu satu pohon namanya gharqat. Ya, sekarang orang Yahudi banyak menanam pohon ini, tapi yang kurung wa yamkurullah, bagaimanapun tipu daya mereka tidak akan bisa mengalahkan balasan tipu daya dari Allah SWT kepada tipu daya mereka. Baik, fa'inu syajar hud, karena gharqat itu adalah pohonnya orang Yahudi, kata Rasulullah SAW. Di antara ciri alamat yang kecil juga apa yang disebutkan Rasulullah SAW ya, dengan dalil-dalil yang begitu banyak, takarubuz zaman, singkatnya waktu, wa naqsul amal, kurangnya orang beramal baik, wa dhuhur fitan, banyak fitnah-fitnah yang tidak pernah berhenti ya, mulai dari fitnah politik, ekonomi, bermacam, membuat pikiran orang suntuk, kacau ya kan. Sekarang ibu-ibu aja sedang guling cabai, pikirannya bagaimana pilkada kadang-kadang ya kan. Coba bayangkan, yang tidak menjadi pimik, yang tidak porsi kita, menjadi apa? Bahan renungan kita, menjadi bahan pemikiran kita. Ini kan, ini juga musibahnya dari media informasi ini. Kalau dulu kita banyak pikir, enggak banyak masalah, karena memang enggak banyak tahu. Ya gitu. Tapi karang-karang informasi korupsi sekian, wah otak kita menjadi pusing lagi. Ya korupsi terus, orang ini ngapa? Tidak akan begini dan begini. Terus, ya kan? Terus tertangkap lagi sekian triliun korupsi. Waduh, nah, kan. Memancing emosi terus kan? Kalau enggak tahu kan kita nyaman ya. Maka kita menjadi tersiksa kan? Wah, informasi ini apalagi informasi yang hoax. Nauzubillah min dzalik. Kemudian waqatratul qatl, banyaknya pembunuhan. Banyak sekarang, jangankan orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, enggak bisa dibaca lah. Waqatratuz zina, banyaknya merajalelanya zina. Wal fusuq, berbagai bentuk kajian, minum khamar dan juga nyanyi-nyanyian. Sekarang nyanyi-nyanyian bukan hanya di studio-studio, udah masuk ke masjid sekarang. Nah, musibah besar. Baik. Kemudian ya, ini jam berapa nih? Kalau ada waktu nanti. Tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda ciri kiamat yang besar, yang antaranya adalah keluarnya dajjal. Nah, ada orang-orang yang bisa mengatakan dajjal itu enggak manusia katanya. Tapi ada budaya barat. Juga ada yang menafsirkan demikian. Kemarin ada juga ustaz dari Malaysia mengatakan bahwa dajjal itu adalah virus corona, karena disebutkan dalam hadis itu tidak ada tempat di muka bumi kecuali dajjal akan mendatangi. Ini virus corona ini kan. Cobalah lihat musibah-musibah. Padahal memang dajjal itu apa sifatnya kata Rasulullah SAW? Salah satu matanya buta, virus corona. Hah? Kemudian dajjal, di antara fitnahnya nanti, dia datang kepada seorang yang keluar dari kota Madinah, dibelah dua oleh dia. "Yakinkah kamu saya ini Tuhanmu?" Lalu orang mengatakan, "Saya semakin kamu adalah dajjal." Baik, dajjal di muka bumi ini berapa lamanya? 40 tahun. Yang tahun pertama hari, satu hari sama dengan 40 hari, 40 tahun. 40 hari, tahun pertama lamanya 40 tahun. Ini sudah berapa lamanya Dajjal ini? Karena subhanallah, maka itulah penting kita itu belajar agar tidak menjadi konsumen orang-orang yang seperti ini. Ya. Baik, kemudian dalam hadis ya, yang banyak disebutkan tentang keluarnya Dajjal, dan Rasulullah SAW, para nabi telah mengingatkan semua kaumnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis-hadis beliau, yaitu dia adalah fitnah yang paling besar semenjak dilahirkannya Adam, diciptakannya Adam sampai hari kiamat. Maka oleh itu Rasulullah SAW mengajarkan kita setiap selesai tahiyatul akhir kita apa? Memohon perlindungan dari Allah dari fitnah Dajjal. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang banyak disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ma bu'itsan nabiyyun illa azara ummatahu a'war al-kadzdzab. Tidak seorang nabi pun diutus kecuali dia memberikan kepada umatnya tentang Dajjal. Ala innahu a'war, bahwa dia itu adalah a'war, itu salah satu matanya celek atau buta. Wa inna rabbakum laysa bi'awar, wa rabb kalian tidak awar. Dia kan di Dajjal itu di antara fitnahnya apa? Mengaku sebagai Tuhan. Kalau orang yang memiliki ilmu, dia tidak terkecoh. Kok Tuhan, kok matanya enggak diperbaiki Tuhan? Sama juga dengan dukun yang mau ngasih jimat-jimat supaya pelaris. Kok yang dagang enggak pernah untung? Kalau melayan punya jimat pelaris, dia akan dikasih kantum dong. Nyebuka dagangan supermarket sendirinya loh anak saya. Minta jimat supaya dapat jodoh. Hah? Minta jimat supaya mulai rezeki. Apa lagi? Nak sambung penyakit. Allah musta'an. Itulah pentingnya belajar. Ya kan? Yang ngaku banyak pengikut Dajjal itu banyak. Bahkan 70 ribu dari orang Yahudi Asfahan disebutkan dalam hadis. Yang ngaku Tuhan. Tapi matanya celek, tidak bisa diperbaiki. Allah sudah jadikan pada dirinya tanda bahwa dia itu bohong. Tapi manusia tetap percaya. Hari ini betapa begitu. Betapa sudah jelas bohong, tetap dia percaya. Banyak-banyak itu. Apalagi da'i-da'i yang bicara masalah Wahabi itu begini. Persis seperti Yahudi Ortodok katanya. Persis katanya. Gitu. Orang Salafi itu persis jenggotnya kayak Yahudi Ortodok. Tuh, kalau kamu jenggotnya kayak Yahudi yang mana? Ya kan gitu. Ini bukti bagaimana kebohongan-kebohongan itu menjadi konsumsi masyarakat. Dididik dengan cara begini. Jelas kebohongan yang nyata. Dikatakanlah bahwa di puncak Tower Zamzam itu ada tanduk setan. Banyak orang percaya itu. Subhanallah. Jadi kadang-kadang coba lihat. Ketika orang itu sudah dibodohi, tidak mampu mencerna dengan baik. Ya. Sehingga ramalan-ramalan tidak sedikit yang bocor kebohongannya. Ketika bulan Ramadan kemarin, itu Ramadan sebelumnya, hari Jumat akan terjadi apa? Ledakan besar katanya kan. Menurut informasi dari NASA ya. Rujukannya NASA. Terjadi peristiwa begini hari Jumat itu dentumannya sangat keras. Kan gitu ya. Tahu-tahu enggak jadi ya. Apa ngelesnya, alasannya itu apa kena jadi katanya. Coba bayangkan. Nah, itulah pentingnya belajar. Ya. Baik. Kemudian wa inna baina ainai maktubun kafir. Di antara di kening Dajjal itu ada tertulis kafra, kafara. Yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Kemudian tanda hari yang besar lagi turunnya Isa anak Maryam. Isa anak Maryam. Ini membuktikan kepada orang Nasara bahwa Isa itu bukan Tuhan. Ya. Dari ala manaril baydha, yaitu di antara menara yang putih, yaitu sebelah timur Damaskus, ya. Maka dialah yang akan membunuh Dajjal. Antum ingat enggak? Yang Dajjal yang ada di, yang diimani juga Dajjal yang ada di India, siapa namanya? Alibaba, apa? Said Baba, ya? Hah? Baik. Kamu ada Dajjal tuh gini. Kamu mati. Inilah bentuk-bentuk kebohongan karena kita tidak punya ilmu, ya. Baik. Maka yang akan membunuh Dajjal itu adalah Isa. Ya. Kemudian sebutkan wa'idu ilal Islam, dan Isa ketika turun dia menjalankan syariat Islam. Ya, maka dia akan menghancurkan salib dan akan membunuh babi dan tidak menerima lagi jizyah. Dan dalil tentang ini sangat banyak, di antara hadis yang akan Imam Bukhari Muslim, qala la taqumu saatu hatta yanzila fikum ibnu Maryam, tidak akan terjadi kiamat sampai turun di tengah kalian Isa anak Maryam. Hakaman muqsitan, dia adalah menegakkan keadilan. Wa yaksir salib, dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtul khinzir, membunuh babi. Wa yadur jizyah, akan meletakkan jizyah. Wa yafidul mal, dan merajalelanya harta. Hatta la yakbaluhu ahadu, jadi ketika harta itu sudah orang pada kaya semua, tidak ada yang bisa menerima zakat. Taib. Kemudian yang ketiga adalah terbitnya matahari dari barat. Ini tanda-tanda yang sangat dekat akan terjadi hari kiamat. Wa bidaya taghayyur nizam hadzal qad, mulai, maka ulama menyebutkan pertama dari tanda hari kiamat samawiyah yang dari langit, yaitu terbitnya matahari dari apa? Barat. Yang dari bumi, yaitu keluarnya binatang yang bisa bicara kepada manusia. Yang mana terbit matahari diberubahlah susunan aturan alam ini. Ya. Kemudian disebutkan sini, ketika hal itu sangat mempengaruhi diri manusia, wa yabza'un nas inda ru'yatiha, manusia menjadi kaget ketika melihat itu, mereka ingin beriman semuanya, walakin la yafa'u nafsan imanuha lam takun amanan qablu, tidak ada lagi faedah bagi jiwa yang tidak beriman ketika mau beriman saat itu lagi. Tidak ada. Subhana Allah subhanahu wa firman-Nya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yafa'u nafsan imanuha lam takun amanan qablu aw kasabat bi imani khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Tuhan engkau, pada hari tidak lagi bermanfaat untuk seorang jiwa keimanannya yang tidak beriman sebelumnya. Ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la taqumu saatu hatta tatla'a syamsu min maghribiha, tidak akan terjadi kiamat sampai terbit matahari dari barat. Fa idza tala'a min maghribiha amana an-nasu kulluhum, apabila telah terbit matahari dari barat, manusia semuanya beriman, ajma'un semuanya. Yu'min yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha, pada hari itu tidak ada lagi guna iman, bagi tidak diterima lagi iman orang-orang yang beriman saat itu. Lam takun amanan qablu, yang tidak beriman sebelumnya. Au kasabat fi imani khaira, atau tidak melakukan amal-amal baik dalam keimanannya. Dan masih banyak tanda-tanda kiamat yang lainnya, seperti keluarnya Mahdi. Nah, ini juga Lia Eden dan meninggal, ya. Dia kan ngaku juga dia adalah Maryam, anaknya adalah Imam Mahdi. Dan banyak dalam sejarah-sejarah hanya orang mengaku Mahdi. Ya. Juga ada di viral seperti itu. Kayaknya dia mengatakan bahwa dialah Mahdi, ngaku dia Mahdi. Kemudian juga daba itu adalah binatang yang keluar dari perut bumi yang bicara manusia, dukhon, yaitu asap. Nah, ini pernah asap juga punya viral, bahwa asap-asap yang dari Kalimantan, yang dari Riau, dianggap ini adalah tanda ciri hari kiamat. Wanar ala ardi Hijaz. Nah, nar ardi Hijaz ini yang tadi kita ceritakan, keluarnya api di Hijaz. Dan lain demikian, ya, yaitu tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat tersebut. Kemudian adalah setelah itu hancurnya dunia ini dan matinya semua makhluk. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa nufikha fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardh. Ketika ditiupnya sangsakala, maka kata itu pingsanlah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang tidak, orang yang dikehendaki Allah. Jadi ada nanti saat terjadi hari kiamat, disebutkan siapa yang tidak binasa saat itu, disebutkan di antaranya surga dan juga malaikat yang memikul arasy di antaranya. Kemudian ya, summa nufiqa fihi ukhra. Nah, ini sangsakala kedua, fa idahum qiyamun yanzurun. Setelah hancur manusia mati semua, setelah itu ditiup sangsakala kedua, maka manusia semuanya dibangkit dari kuburnya. Ini ya, dalam firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 68. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang anisur. Sur itu kita kan trompet, ya. Ya, trompet gitu. Pokoknya qarnun yunfakhu fi. Sur itu adalah tanduk, kalau dulu trompet itu kan terbuat dari tanduk yang ditiup padanya. Waladhi yunfakhu fi Israfil, yang akan ditiup oleh malaikat Israfil alaihissalam. Maka mati semua yang makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Wallahu alam. Itulah yang dapat kita bahas. Jumpa yang akan datang, ya, kajian ini secara online akan bicara tentang al-ba'tu wal-hasyar, dibangkit dan berkumpul di padang mahsyar. Wallahu alam bisawab. Itu yang dapat kita bahas kesempatan ini. Kepada Pak Marianto, jika ada pertanyaan dipersilakan dibacakan. Ada yang masuk melalui KNA di grup Zoom? Pak Marianto? Ya. Ada pertanyaan terkait materi sebelumnya, Ustaz. Ya. Kalau Ustaz ingin bertanya, kalau ada seseorang mendapatkan azab kubur, apakah itu pertanda yang bersangkutan tidak masuk surga secara langsung, Ustaz? Orang yang mendapat azab kubur itu kortingnya terhadap azabnya di akhirat. Jadi bisa saja orang mendapat azab kubur, setelah itu dia bersih dari dosanya, maka dia bisa langsung masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Berikutnya, Ustaz, ini sedang mengetik seperti ini. Ada jamaah sedang mengetik. Ya. Kalau izin bertanya, Ustaz, bolehkah seseorang bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, tapi majikannya seorang dukun, Ustaz? Baik, bolehkah seseorang bekerja pembantu rumah tangga dan majikannya dukun? Ya. Maka hasilnya itu ada dipertanyakan nanti. Ya, pertama dia bekerja di tempat yang sangat mengkhawatirkan. Kalau hasil upah kerjanya sama dengan bekerja dengan non-Muslim juga boleh ya, walaupun dia mungkin tidak hasil riba atau macam, tetapi ihtiyat adalah di sini tidak dibolehkan karena menyaksikan perbuatan-perbuatan kebatilan di dalam kehidupannya. Bahkan kita harus menghindari tempat-tempat yang di situ ada praktek-praktek kesyirikan. Ini harus ditinggalkan. Jadi tidak dibolehkan bekerja menjadi pembantu rumah tangga pada jika majikan itu adalah dukun, ya, karena di situ ada praktek-praktek kesyirikan. Dan kita harus meninggalkan, menghindari tempat-tempat kesyirikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai pertanyaan. Hah? Sampai pertanyaan di luar tema juga, Ustaz. Apa hukumnya memacang kaligrafi Asmaul Husna, Ustaz, di dinding rumah, Ustaz? Memacang kaligrafi Asmaul Husna. Kaligrafi Asmaul Husna. Taib, kaligrafi selama tidak ayat Al-Quran dibolehkan, ya. Tetapi jangan dipahami bahwa kaligrafi itu adalah jimat yang dapat mengusir setan, sehingga kadang-kadang ayat kursi dipampang di rumah, nggak ada manfaatnya. Setan nggak akan lari kalau dipampang di rumah, karena setan itu lari kalau dibaca. Makanya mangkaroah, Rasul menyebutkan mangkaroah, siapa yang membacanya, bukan yang menyimpannya, ya kan? Kadang-kadang ditaruh di toko, nggak ada manfaatnya. Jadi dibaca setiap pagi dan sore, setiap selesai sholat fardu, itu disunahkan kita bacanya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Selama tidak dijadikan sebagai ajimat atau memiliki keyakinan-keyakinan, ya boleh-boleh saja, karena alasnya sementing tidak ayat Quran. Ayat Quran ilahnya disebutkan. Alasan ulama tidak boleh ayat Quran adalah karena itu bagian dari bentuk akan terhinakannya ayat Al-Quran tersebut dengan perlakuan seperti itu. Taib. Ini pertanyaan yang langsung di offline ini di masjid. Ana ingin bertanya, bagaimana persepsi Imam Mahdi menurut Syiah? Kalau menurut Syiah, Imam Mahdi itu adalah sudah lahir di tahun 2056 Hijriah yang lalu. Ya. Bersembunyi di gua namanya Sirdab. Ya, di gua di sebuah Samura, terdapat di salah satu daerah di Baghdad, Irak. Sembunyi sampai sekarang, enggak keluar-keluar Imam Mahdinya. Ya. Tetapi dia meyakini itu anak dari Hasan Askari, imam yang ke-11. Hasan Askari ini tidak punya anak. Jadi kenapa mereka membuat cerita adanya anak? Supaya kalau tidak ada anak, semua keyakinan Syiah batil jadinya. Karena Syiah meyakini bahwa imam mesti punya anak yang akan mewarisi tahtanya. Kalau seandainya dikatakan dia tidak punya anak, tamat dari riwayatnya ajaran Syiah. Akhirnya dibuatlah cerita dia punya anak. Makanya semua keluarga Ahlul Bait ketika meninggalnya Hasan Askari, Hartanya kan tidak diberikan, warisnya tidak diberikan kepada anak, karena anaknya tidak punya, maka diambil oleh saudaranya dan istrinya. Ya. Taib. Kemudian Imam Mahdi, menurut mereka kalau keluar apa kerjanya? Adalah balas dendam kepada orang-orang yang mengusui Ahlul Bait menurut mereka. Maka nanti ketika Imam Mahdi sudah keluar, menurut mereka ini, itu Abu Bakar hidup kembali ke dunia, Aisyah dihidupkan ke dunia, Utsman dihidupkan ke dunia, Umar dihidupkan, mereka akan dicambuk, diberikan hukuman oleh Imam Mahdi. Ini keyakinan disebut oleh mereka namanya itu akidah raja'ah, kembalinya musuh-musuh Ahlul Bait menurut mereka ke dunia ini untuk diberi eksekusi hukuman. Nah, itu keyakinan mereka. Kalau Imam Mahdinya Syiah adalah pembalas dendam menurut keyakinan mereka. Kalau Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis Muslim, dia adalah membawa keadilan dan rahmat. Tapi pertanyaan berikutnya, apa benar pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal sudah lahir? Wallahu alam. Katanya dia dapat SMS ya dari orang enggak tahu, kemudian nomornya dihancurin. Di mana dia tahu nomor dihancur semacam? Waduh, cerita ngarang-ngarang ya Allah. Itu. Sudah lahir dia katanya. Enggak tahu Imam Mahdi sudah lahir, kita enggak tahu memang sudah lahir atau tidak lahirnya apa? Kepentingannya apa? Kalau disebutkan Imam Mahdi sudah lahir, Dajjal sudah keluar, kepentingannya antum sekarang apa yang antum lakukan? Beramal. Badiru bil amali fitnah, kata Rasulullah, bersegera beramal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ya kita beramal saleh. Bukan menunggu Imam Mahdi datang ke sini. Apakah ini maksud dengan menjual belikan ayat-ayat Allah, dan apakah menawar harga mushaf dalam jual beli termasuk dalam menawar belikan ayat-ayat Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak. Jadi mushaf itu dulu memang diperjual beli. Yang tidak boleh diperjual belikan. Maka beda antara Al-Quran dan mushaf. Al-Quran tidak boleh diperjual belikan, tapi mushaf boleh. Itu bedanya. Kalau Al-Quran boleh bersumpah dengan Al-Quran, kalau mushaf enggak boleh bersumpah dengan mushaf. Mana mushaf itu makhluk. Kalau Al-Quran kalamullah. Jadi tidak boleh disebut ini Al-Quran kecil, enggak boleh. Tapi boleh disebut ini mushaf JB. Mushaf ukuran saku. Al-Quran itu enggak ada kecil besarnya. Yang ada adalah mushaf ukuran kecil dan mushaf ukuran besar. Nah, dahulu ada profesi orang-orang yang bagus khotnya, itu kerjanya apa? Menjual mushaf, dicatat oleh dia, diperbanyak Al-Qur'an dikirim oleh Utsman itu, lalu dijual. Ada profesi gitu. Jadi ini tidak masuk dari bagian menjual ayat Allah. Yang dimaksud menjual ayat Allah itu adalah pertama adalah dia membisniskan ceramah-ceramahnya ya untuk memperkaya diri. Ya, terapalagi mempelintir-pelintir ayat Allah itu lebih dahsyat memperjualkan ayat Allah. Cuman apakah memberi ceramah lalu dikasih mukafa'ah oleh panitia, jika tujuannya aslinya untuk mendakwah adalah itu, ya termasuk. Apalagi indikasinya kalau jadwalnya yang memanggil sebelumnya honornya kecil, yang kedua besar lalu pilih yang kedua, itu ada indikasi ke situ. Berarti ada motivasi cari dunia. Tapi ulama membolehkan bagi pengajar Al-Quran yang memang tidak mendapatkan, dan ini bicara masalah boleh ya, tapi abdulnya apa? Tidak mengambil, tapi menghalalkan pahala dari Allah. Tapi karena berbeda antara masa kita dengan masa ulama yang dahulu, kalau ulama dahulu hidup mereka mendapat mukafa'ah dari pemerintah. Kalau ustaz sekarang berdakwah kemana-mana, dia meninggalkan pekerjaannya, kebutuhan keluarganya bagaimana? Tetapi bukan jadikan dakwah itu sebagai mata pencarian. Mestinya ustaz itu harus punya kerjaan yang jelas. Dia hidup dari pekerjaan itu. Kemudian waktu lainnya digunakan untuk berdakwah. Dan mengajar di kampus, digaji, itu berbeda lagi. Itu memang harus seperti itu. Jangan disalahkan dikatakan, itu memang sudah profesi menjadi guru dia. Tetapi seorang yang menyampaikan ilmu mesti juga harus ikhlas. Jangan sampai tidak punya ilmu demi profesi berbicara tentang agama. Ini lebih fatal lagi. Ya kan? Jadi itu yang dimaksud. Ustaz mohon nasihatnya kepada kita semua yang menganggap kajian tauhid itu terlalu berat. Berat dari mananya? Gak ada kajian tauhid itu yang berat sebetulnya. Cuman bila kita tidak melihat sesuatu itu yang kita sukai, kita akan punya alibi untuk menghindar. Itu saja sebetulnya. Dari mana pengajian tauhid itu sangat jelas, gampang dipahami kok. Tidak berbelit-belit kok. Justru kajian fikih, diskusi-diskusi masalah itu lebih berat sebetulnya. Ya. Kalau Dajjal sudah keluar, apa nasihat Ustaz terhadap para wanita? Ya, keluar atau tidak keluar dari Dajjal, nah wanita butuh nasihat selalu. Yang pertama adalah apa? Menjaga dirinya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjaga dirinya dahulu. Ya, membina dirinya menjadi wanita-wanita yang baik dalam akhlaknya, baik kepada suami, anaknya, mertuanya, orang tuanya, tetangganya. Ini poin bagi wanita untuk menjadi wanita yang solihah itu. Ibadah yang banyak, pergunakan waktu-waktu di rumah untuk mendidik anak-anak, bukan nonton TV bareng-bareng, tapi adalah ketika ada waktu-waktu kosong, walau hanya setengah jam, baca ayat Al-Quran, satu ayat, dua ayat. Ini akan berpengaruh kepada anggota keluarga yang lain ketika orang tua memberikan tauladan yang positif seperti ini. Jadi intinya, kemudian yang kedua nasihat untuk para wanita adalah jaga hak suami dan anak-anaknya. Itu anak-anak harus dididik dengan didikan Islam karena suami berada di luar rumah. Nah, kemudian hak suami begini, kalau saya memberi nasihat kepada ikhwan ataupun kepada ibu-ibu tentang berkeluarga, saya tidak pernah menceritakan tentang hal yang romantis. Kalau yang romantis enggak perlu diceritakan, orang pasti senang. Saya selalu membacakan masalah, apa solusinya. Bapak boleh lihat kajian-kajian saya, ketika bicara masalah keluarga, saya tidak bicara masalah romantis. Suami haruslah membawakan hadiah buat istrinya, harus. Akhirnya para istri nuntut para suami. Betul enggak? Kemudian istri harus begini dan begini. Suami juga nuntut pada istri. Yang semestinya apa? Masing-masing berusaha melaksanakan kewajibannya, bukan menuntut haknya. Kalau dalam hak kita lebih menerima, mengalah, itu pahala buat kita. Seharusnya istri begini-begini, tapi suami bila istri memiliki kekurangan, jangan dituntut di luar kemampuan dia. Begitu pula istri. Nah, yang terjadi, ustaz-ustaz yang ceramah romantis-romantis, apa yang terjadi? Dan tidak sedikit fitnah terjadi dengan ini. Akhirnya sebagian akhwat malah naksir sama ustaz yang ngasih ceramah itu, karena merambangkan seolah-olah ustaz ini dalam keluarga sangat romantis, baik, padahal belum tentu. Itu kan ceramah. Ceramah, yang ceramah itu nasihat. Makanya nasihat itu yang dibaca masalah, lalu dicarikan pemecahan. Bukan bercerita seorang suami bila keluar rumah, belikanlah istrimu hadiah. Boro-boro cari hadiah, ya kan? Untuk beli beras saja sudah kempang-kempis. Itu mestinya, jangan. Jadi kalau dengar ceramah, pilih ceramah yang memang menjentil telinga kita, biar kita sadar. Jangan membuat kita di awang-awang. Enak sekali jadi istri ustaz nih kayaknya, gitu kan? Ya, ini saya orangnya bebelakan aja, karena saya sudah banyak mendapat konsultasi masalah seperti ini, baik dari suami maupun istri. Bahkan ada suami yang bertanya istrinya, yaitu ngefan pada seorang ustaz. Ya, ngefan bukan ngefan biasa ya. Ya, itu bahayanya. Jadi kalau ceramah itu jangan dibuai-buai dengan khayalan. Sudah ceritakan masalah keluarga, apa solusinya itu. Kalau untuk yang indah-indah, semua orang pasti siap, ya kan? Ini seorang istri habis ceramah ustaz, waduh, berkhayal sampai di rumah seorang suaminya akan menyambut dengan pelukan. Iya, itu baik. Kita masing-masing memperbaiki. Tapi zaman ini adalah zaman yang penuh banyak kekurangan. Saling pasangan itu menutup kekurangan lawannya, dan dia memberikan yang terbaik. Kalau niatnya untuk ibadah. Tapi kalau saling tuntut, kita ini gak akan benar yang beres. Ustadz dituntut oleh istrinya, habis sudah ustadz ini. Ya kan? Keluar terus. Tanggung jawabnya anak gimana, tanggung jawab istri gimana, wah habis kita. Ya kan? Taib. Itu yang dapat saya bahas. Semoga apa yang kita bahas mendapat faedahnya ya. Ya. Apakah benar Habib-Habib itu keturunan Rasulullah? Kita tidak menceritakan tentang hakikat Habib-Habib itu apa bukannya keturunan Rasulullah. Yang penting orang-orang yang mengaku kalau dia bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu sangat besar pahalanya, sangat besar dosanya. Kalau dia benar-benar keturunan Rasulullah SAW, semoga Allah benar-benar memberikan syafaat kepada dia dan menjadi golongan yang mengikuti Rasulullah dengan tepat. Jadi tidak dijadikan legalitas sebagai seorang Habib lalu melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh kakek mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ini tulisannya kaligrafi. Anak milenial kayak ini, Miss. Tulisannya bagus, tapi saya nggak bisa baca. Masalahnya belum bisa biasa melihat huruf seperti itu masalahnya. Jadi mohon maaf itu yang dapat kita bahas ya. Saya atas segala kekurangan juga jamaah yang ada di Masjid Al Sana Bintaro. Demikian jumpa kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dan mengangkat segala hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita ini, terutama Allah membebaskan secepatnya negara kita ini dari musibah wabah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.